Aduh, harus kemana lagi nih aku mencarimu? Jaguar! Jaguar! Kayaknya Kak Ustadz itu. Loh, tanya aja, barangkali dia tahu nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Selamat, ada apa nih Pak? Gini Ustadz, aku nih mau nanya Ustadz. Ustadz ada lihat jaguar enggak? Jaguar? Iya Pak Ustadz. Nah ciri-cirinya itu Ustadz, itu tingginya kurang lebih 1 meter. Terus warnanya itu Pak Ustadz, itu lebih hitam daripada saya nih Pak Ustadz. Nah terus Ustadz, ada putih-putihnya lagi nih deket deger sama kepalanya itu loh Ustadz. Pak Ustadz ada lihat enggak? Tingginya 1 meter, warnanya hitam. Emang jaguar itu apa sih Pak? Alah Ustadz, jaguar itu kambing saya loh Pak Ustadz. Oh, saya kira jaguar itu anak harimau. Tadi saya lihat kambing memang. Ciri-cirinya seperti yang Bapak Selamat bilang tadi. Beneran ya Pak Ustadz? Iya, di ladangnya Bang Biring. Alhamdulillah. Ini pasti ulahnya Bang Biring nih manggil-manggil jaguar nih. Dia pula berat dia nih. Wah, bisa berantem kalau dibiarin. Ya udah, biar saya temani Pak Selamat ke ladangnya Bang Biring aja. Ayo Ustaz, ayo. Jaksar. Ayo. Kambing siapa pula lah ini? Aduh, dimakannya pula lah pohon gini. Kayaknya kambingnya Pak Selamat lah ini. Biar aku gantung kambing ini. Tukang makan pohon aja ini. Bang Biring, mau sampai napain jaguar? Pas kali kau datang ini Pak Selamat. Nah kesini kau. Biar sekalian aja kau kugantung sama kambingmu ini. Sampean berani. Nih, jurus kunyuk melempar buah. Astagfirullahaladzim. Sudah Pak. Nggak baiklah bertengkar. Udah pada tua lagi ya. Ini Pak Ustadz nih, Bang Biring nih, udah nyiksa binatang nih. Memang pantar udah digantung. Coba lihat ini Ustadz nih, ini makannya semua pohon-pohonku ini. Udah capek aku nanamnya. Iya, sudah kita lihat sama-sama ya. Namun perlu kita sadari bersama bahwa agama kita ini indah. Indahnya gimana itu Ustadz? Penuh dengan keramahan dan juga belas kasih. Baik itu kepada manusia maupun kepada hewan. Jadi Bang Biring dan kita semua perlu ingat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka. Karena dia tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum ketika dikurung. Dan dia tidak membiarkan hewan itu memakan serangga yang ada di bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi enggak bolehlah kita siksa hewan itu ya? Enggak boleh kita siksa hewan itu. Jika kita memang ingin memilikinya, maka tentunya kita harus memberikan makannya, minumnya, dan memberikan tempat yang layak untuk hewan tersebut. Begitu. Dan di samping itu pula, ya, ketika kita menyiksa binatang, kita mendapatkan siksa. Namun, ketika kita berbuat baik kepada binatang itu, kepada hewan itu, maka kita akan juga mendapatkan kebaikan. Itu Pak Ustadz. Contohnya, dalilnya, dalilnya. Iya, ada memang dalilnya di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam sebuah cerita ini diceritakan di dalam hadis sahih itu. Ketika tengah berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat-sangat. Dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala ia keluar, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Sehingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata, "Sungguh anjing ini telah tertimpa dahaga seperti yang telah menimpaku," katanya. Ia turun lagi ke sumur. Untuk apa kira-kira? Berenang, Ustaz, berenang. Enggak lah ngambil air. Ke sumur. Yang umur pula berenang. Jadi ia turun ke sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air. Kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya, lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepada perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya waktu itu, wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala bila kita berbuat baik kepada binatang? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap yang memiliki hati yang basah, maka ada pahalanya. Artinya, setiap kita melakukan kebaikan kepada makhluk hidup, maka kita akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu Ustaz ya. Astagfirullah, astagfirullah. Tuh dengerin tuh. Iya ya Pak Slamet. Ini sama anjing aja harus baik ini Pak Slamet ya. Apalagi sama Pak Slamet ini. Bisa main anjing. Oh, maksudnya sama kambing Pak Slamet. Iya, iya. Tuh miring, dengerin tuh apa kata Pak Ustaz. Oh no, wong jagur cuma makan pohon ginian aja. Ya udah Pak Slamet ya. Tapi tengok ini Ustaz, pohon gini udah capek-capek aku nanamnya. Wah, jelek aja makan. Tendang enggak boleh itu, Ustaz. Iya, saya paham dengan keadaan ini. Ya. Di sini selain untuk Pak Biring tadi ya. Ada juga nih koreksian untuk Pak Slamet. Waduh, kenang kan? Iya. Mungkin kan aja ini itu, Ustaz. Kita juga tidak boleh merusak tanaman orang, Pak Slamet. Nah, dengar itu Pak Slamet, jaga kambingmu ini. Tadi saya lihat Pak Slamet nginjak-nginjak pohon yang ditanam oleh Bang Biring. Waktu kita mau ke sini dengan sengaja tentunya. Betul itu, Pak. Karena dengan diinjak dengan kuat tadi kulihat ya. Iya itu, Ustaz. Kayak gitu dia itu. Karena pohon ya. Karena pohon yang ditanam tadi akan menjadi salah satu ya tabungan di akhirat kelak. Ya. Iya. Mungkin Bang Biring dan Pak Slamet mungkin baru dengar ini ya. Iya, baru dengar ini. Iya, coba lanjutkan Ustaz. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan pahala sedekah karenanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih juga. Jadi gitu toh. Nah kalau gitu aku minta maaf ya Bang Biring. Tadi kan aku udah nyepak-nyepak pohonmu lo nyece-nyece. Aduh. Dan juga tadi jagur tadi udah makan pohonmu. Ya aku mewakili jaguar. Ya mohon maaf lah Bang Biring. Iyalah Pak Slamet. Aku minta maaf ya Pak Slamet ya. Iya terus. Iya, udah pula tadi kujolimi jaguarmi itu. Iya, memang cocok kali lah perwakilan jaguar itu, Pak Slamet. Iya. Sama hitam ya, Ustaz. Makan, Ustaz. Ngajak lagi, Ustaz. Iya. Cukup ya. Jadi, kalau Pak Biring sudah tahu kesalahan Pak Biring ini. Iya. Apa kesalahan Pak Biring tadi? Iya, aku tadi udah hampir aja tadi kugantung kambingnya itu, Ustaz. Iya. Bahkan sama Pak Slamet itu hampir tergantung. Iya. Jadi Pak Biring sudah paham. Kemudian kita tanya dulu Pak Slamet. Iya. Pak Slamet kira-kira kesalahan Pak Slamet di masalah ini apa kira-kira? Iya Ustaz, aku salah. Aku tadi nyepak-nyepak sama mijok-mijok pohonnya Pak Biring. Satu lagi ya, ada lagi satu lagi. Kambingnya jangan dibiarkan berkeliaran hingga merusak pohon orang lain. Hargai tetangga kan gitu Ustaz ya. Iya, saling menghargai ya, saling menghormati, maka akur itu kita akan rasakan sangat-sangat indah dan bagus. Iya. Damai kita Pak Slamet. Damai. Damai kita. Iya, bagus ya. Nah. Itulah tadi ya. Iya Ustaz. Oh iya Pak Ustaz. Ngomong-ngomong, mana kambingmu tadi ini? Pak Slamet. Mana kambingku? Wala, jagular. Pak Slamet, sepertinya itu dia kambing itu lagi lari itu. Mana? Kejar tuh. Wih, jaguar. Wih, jaguar. Tunggu. Waduh. Pesan ini dihadirkan oleh Radio Adisalah 95.7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.